بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan perkara yang ada pada diri seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya perkara yang ada pada diri seorang mukmin itu seluruhnya membawa kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin, yang demikian ini tidak akan bisa terjadi kepada siapapun kecuali hanya kepada seorang mukmin. Apa itu perkaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna asabathum sarra'u syakara. Apabila seorang mukmin ditimpa atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya ini membawa kebaikan kepada dirinya, kepada seorang mukmin. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ditimpa musibah, sabara, kemudian ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya ini akan membawa kebaikan bagi mukmin tersebut. Hadis ini memberikan satu motivasi bagi kita. Motivasi dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena di dunia ini kalau tidak menyenangkan, ya menyedihkan. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Kalau tidak dingin, panas. Kalau tidak baik, ya berarti buruk. Dua kemungkinan itu selalu ada. Maka bagi seorang mukmin, dia akan menghadapi dua kemungkinan. Dia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, atau dia akan mendapatkan sesuatu yang menyempitkan dada dirinya. Dengan kata lain, ia akan mendapatkan sesuatu yang menyusahkan. Ima dalam bentuk musibah, ya, atau dalam bentuk yang lainnya. Maka dua perkara ini adalah sesuatu yang bagi seorang mukmin, dua perkara ini, ima dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau dia mendapatkan sesuatu yang menyedihkan bagi dirinya, menyusahkan bagi dirinya. Bagi seorang mukmin, semua keadaan ini adalah sesuatu yang bisa membawa kepada kebaikan. Kalau ia ditimpa dengan atau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian sesuatu yang menyenangkan ini ia sikapi dengan penuh rasa syukur, maka kesenangan yang Allah berikan kepada dirinya mengantarkan kepada seorang mukmin ini untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan karena sikap syukurnya dia, sikap bersyukurnya dia. Kalau seorang mukmin mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut pandangan dirinya sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ketika sesuatu yang tidak menyenangkan itu ia sikapi dengan penuh kesabaran, sikap sabarnya itu akan memberikan kebaikan untuk diri seorang mukmin ini. Jadi apapun keadaannya, susah atau senang, duka ataupun dalam keadaan gembira, bagi seorang mukmin semua keadaan itu akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Tentunya ketika ia menyikapi keadaan-keadaan ini dengan sikap yang benar. Menyikapi keadaan-keadaan ini dengan sikap yang benar. Berbeda apabila seseorang mendapatkan kesenangan, kemudian dengan kesenangan itu ia berhura-hura. Dengan kesenangan tersebut ia lupa diri. Dengan kesenangan tersebut ia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaflah. Menikmati dunia sampai kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban. Maka kesenangan ini tidak akan membawa kebaikan bagi diri orang tersebut. Justru kesenangan itu akan menjadi istidraj. Yakni, seseorang diberi terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang menurut dia baik. Tapi padahal itu adalah ujian yang akan menjerumuskan dia kepada jurang kehinaan. Istidraj. Manakala kenikmatan-kenikmatan itu tidak disyukurinya. Manakala kenikmatan-kenikmatan itu menjadikan dirinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap seorang mukmin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntunkan ketika ia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan kesenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun. Apa yang dituntunkan ketika mendapatkan kesenangan? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang bersyukur, pada hakikatnya ketika seseorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya sikap syukurnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Sikap syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya itu akan membawa kebaikan pada diri mukmin tersebut. Demikian juga manakala seorang mukmin mungkin ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang menyesakkan dadanya, hidup terasa susah, maka bagi seorang mukmin penyikapannya adalah bukan dengan kemudian bersuudzon kepada Allah, na'udzubillah. Bukan kemudian menyalahkan kepada orang lain, bukan. Bukan kemudian menjadikan timbul tasyakhut, sikap ghadab, marah, bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ditimpa sesuatu musibah misalnya, maka bersabar. Itu yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu sabar? Sabar menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala di dalam salah satu risalah beliau Ithaful Uqul bisyarhi thalathatil usul, beliau menyebutkan as-sabru secara lughatan ai maknanya adalah al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u. Al-habsu penjara, al-man'u mencegah. Jadi seseorang yang bersabar secara bahasa artinya dia menahan. Ya, al-habsu artinya tahanan. Menahan, penjara. Jadi seseorang yang dalam keadaan dia mendapatkan ujian, musibah, ia bersabar, artinya ia menahan. Memenjarakan dirinya untuk tidak kemudian berbuat yang melampaui batas. Al-man'u, dia mencegah untuk tidak melakukan sesuatu yang akan menjadikan mafsadah yang lebih besar dengan adanya musibah tersebut. Secara istilah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan as-sabru habsul lisan anit tasyakki wa tasyakhut wa nafsil anil jaza wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub. Yang dimaksud dengan sabar adalah habsul lisan, menahan lisan anit tasyakki wa tasyakhut, dari keluh kesah dan dari sikap murka. Orang yang biasanya dalam keadaan tertekan, musibah, biasanya sulit untuk mengendalikan diri. Nah, orang yang sabar, dia akan berusaha untuk menahan lisannya untuk kemudian tidak mengata-ngatai atau kemudian tidak melakukan bentuk-bentuk keluh kesah. Ya, orang-orang yang tertimpa musibah kan kadang demikian. Sering berkeluh kesah. Ya, hidup kok susah terus. Nah, di antaranya bentuk keluh kesah itu seperti itu. Kapan kita seperti dia? Nah, itu seperti itu. Kapan seperti tetangga kita? Nah, itu bentuk-bentuk keluh kesah. Kalimat-kalimat itu adalah menunjukkan kepada keluh kesah. Nah, orang yang bersabar, habsul lisan, dia menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Lebih-lebih untuk at-tasyakhut, murka. Ya. Keadaan ekonomi yang menghimpit, keadaan ekonomi yang menyusahkan. Ya. Setiap masuk rumah selalu marah-marah. Ya. Istri jadi sasaran, anak jadi pelampiasan dari kemarahannya. Kenapa? Ya. Maka agama menuntunkan untuk bersabar. Sabar itu diantaranya mampu menahan lisan untuk tidak kemudian membuat keluh kesah, membuat ucapan-ucapan yang menunjukkan kemurkaan, yang menunjukkan kemarahan. Ya. Kemudian juga mampu menahan jiwa, mampu menahan keadaan hati kita untuk tidak apa? Tidak goncang. Anil jaza. Untuk tidak goncang. Banyak orang-orang yang ketika usahanya kolaps, kemudian dia berusaha karena goncang jiwanya, ia kemudian berusaha ikhtiar dengan cara yang salah. Dengan cara yang justru melanggar rambu-rambu syariat. Dia datang ke dukun, dia datang ke paranormal, dia datang ke tempat-tempat yang katanya bisa mendatangkan keberuntungan. Na'udzubillah. Keadaan mentalnya sudah goncang. Tidak stabil. Mudah digoyahkan. Ya. Sehingga ia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang syirkiyat. Perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk musibah. Nah, demikian pula kita hendaknya berhati-hati. Musibah-musibah silih berganti, berbagai fitnah. Jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang asalnya kita berada di atas sunnah, kemudian terjatuh, tergelincir. Kemudian, na'udzubillah, menjadi orang-orang yang membela kepada kebid'ahan, membela kepada hizbiyah, na'udzubillah. Kemudian, mampu menahan al-jawari, mampu menahan anggota tubuh. An latmil khudud, dari memukul-mukul muka, pipi. Wasyakil juyub, dan merobek pakaian, kerah baju. Asy'uban al-Jabiri hafizahullah ta'ala memberikan ilustrasi sabar dalam bentuk menahan anggota tubuh itu dengan memukul pipi dan merobek baju itu. Ilustrasinya seperti itu karena pada zaman Islam belum datang, di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, ketika ia mendapati dirinya terkena musibah dengan meninggalnya orang yang ia cintai. Nah, tradisi orang Arab jahiliyah dulu dengan memukul-mukul pipi, merobek-robek baju sebagai bentuk rasa duka. Sebagai bentuk rasa duka atas musibah meninggalnya orang yang dicintainya. Ilustrasi ini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Ini bukan bentuk kesabaran. Ini bukan bentuk kesabaran. Karena ketika jiwanya goncang, ekspresi daripada jiwa goncang tersebut, yaitu dalam bentuk anggota tubuh ekspresinya. Ya, mungkin kalau kita sekarang banyak kita temui orang-orang yang marah, kan tangannya, ekspresi tangannya, ya, seorang guru marah kepada muridnya kadang tidak terkendali. Ekspresinya apa? Ya lempar apa yang ada di depannya kepada muridnya. Nah itu bentuk ketidaksabaran. Menggunakan anggota tubuhnya untuk berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika salah satu dari anggota keluarga yang dicintainya meninggal dunia, bentuk ekspresi rasa dukanya, ya, rasa geramnya atau rasa ya, yang ada di dalam dirinya, diekspresikan dengan memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya. Ini adalah hal yang seharusnya mampu untuk ditahan. Ya. Sehingga seseorang yang sabar, ya kalau kita mengikuti apa yang didefinisikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, maka komponen sabar itu ada tiga. Yang pertama, habsul lisan, mampu menahan lisan. Yang ketiga, mampu menahan jiwanya, keadaan mentalnya. Yang ketiga, mampu menahan diri, mengendalikan diri, anggota tubuh, baik tangan, kaki, atau yang lainnya, atau kepala. Ya. Ada orang yang tidak sabar, sakit kepala, kepalanya dijedot-jedotin ke tembok misalnya. Na'udzubillah. Maka, tiga unsur yang disebutkan dalam definisi ini, ya, bila seseorang mendapati, bila pada diri seseorang ada pada tiga unsur ini ada pada diri seseorang, maka dia orang yang sabar. Ketika ditimpa musibah, lisannya lebih banyak berzikir, lisannya lebih banyak beristighfar, lisannya lebih banyak bertaubat, itu artinya dia sabar. Ketika ditimpa musibah, mentalnya, jiwanya kokoh. Ya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang tadinya tidak tahajud, sholat malam, dia sholat malam. Yang tadinya dia tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib, dia tunaikan sholat-sholat sunnah itu. Yang tadinya dia mungkin tidak berpuasa sunnah, dia lakukan puasa sunnah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mendapatkan ujian demi ujian, musibah demi musibah. Artinya menunjukkan jiwanya, hatinya kokoh, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, unsur ketiga, anggota tubuhnya terkendali. Ya, terkendali. Ya. Piring, gelas yang ada di depannya selamat. Ya. Tidak dilempar. Anggota tubuhnya terkendali. Ya. Walaupun mungkin ia menghadapi ujian dari anaknya. Anaknya luar biasa. Allah beri ujian dia dari anaknya. Tapi dia tidak kemudian memukul anaknya. Tidak kemudian dia memukul anaknya. Kemudian menghajar habis anaknya. Tidak. Dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Dia mampu mengendalikan tangannya, kakinya. Bila tiga unsur ini ada pada diri seseorang, maka ia orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk minas sabirin. Termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah, anugerahkanlah kami kekokohan dalam hal kesabaran. Mudahkanlah kami untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat.